Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Qala al-Imam Ibn al-Wardi rahimahullahu ta'ala. Wadari' jiddan wa kaddan wajtanibu. Suhbat al-hamqa wa arba bil khalal. Apa maksud dari bait ini? Apa maksud dari bait ini? Wad dari jiddan wa kaddan. Apa dalam? Disuruh apa ini? Ditulis harusnya di secara umum gitu saja poinnya, disuruh ini gitu. Poin secara umum. Mulai sekarang insya Allah kamu akan tak tanya ini, mana setiap poin dari bait syair yang kita lalui. Aman, dan juga ta'ala. Apa soal maknanya soal? Suruh apa ini? Apa ini Dana? Apa makna wad dari jiddan? Apa arti dari jid? Jid artinya adalah serius. Itu lebih pas. Al-jiddu serius. Al-ijtihad baru sungguh-sungguh. Dirubah kemarin yang diartikan sungguh-sungguh. Dan bertamenglah dengan keseriusan. Al-jiddu adalah artinya serius. Demikian juga al-kad artinya apa? Kerja keras. Jadi bertamenglah dengan sifat serius. Dan mau untuk bekerja keras. Dan jauhilah untuk berteman dengan orang-orang tolol. Dan para penyandang celaan. Arbab artinya para penyandang. Al-khalal celaan. Ini adalah motivasi dari Al-Imam Ibn al-Wardi, motivasi yang sangat bagus. Agar seseorang membiasakan dirinya untuk serius di dalam beragama. Ini yang paling utama. Serius di dalam beragama. Perhatikan anak-anak, hadap depan. Wadari jiddan artinya dan bertamenglah dengan sifat serius. Yang paling utama adalah serius di dalam beragama. Agama itu jangan jadikan sebagai mainan. Jangan jadikan sebagai percobaan. Jangan dijadikan sebagai seenaknya sendiri. Tapi jadikanlah serius di dalam beragama. Serius di dalam bekerja. Serius di dalam berkawan. Serius di dalam berumah tangga. Rumah tangga juga harus butuh serius. Tidak boleh buat main-main. Serius di dalam bekerja juga. Maka sifat serius ini adalah sifat yang sangat bagus. Sifat serius menunjukkan seorang itu mulia. Dan ini adalah sebagai bentuk buah dari harga diri. Seseorang kalau di dalam melakukan apapun dia itu serius, ini menunjukkan dia adalah orang yang bermartabat. Adapun yang sukanya hanya bercanda dan bermain-main, ini enggak ada harganya. Ini enggak ada harganya. Dan ini terbukti. Kalau kita itu sama orang itu serius, ya insya Allah kita akan dihargai. Tapi kalau kita sering main-main, sering guyon, ini juga akan turun wibawa kita. Itu ya ikhwan, jadi harus bisa memposisikan diri dengan tepat. Tapi kadang kita bermain dan juga guyon dengan anak-anak didik kita, ini supaya mereka akrab dengan kita. Supaya enggak nufur, supaya tidak lari dan juga tidak menjauh dari kita. Makanya kadang kita dengan anak-anak itu bergaul dan juga bercanda dengan mereka. Ini juga dibutuhkan. Yang jelas seseorang harus tahu kapan dia serius dan kapan bercanda. Wakat dan yang kedua adalah bekerja keras. Ini yang insya Allah akan kita baca. Qala asy-syekh Yahya hafizahullahu taala sabata an Umar annahu qala ihsyau shinu. Ini yang benar, ihsyau shinu ala wazan if'aulu fil amr. Cuma kemarin karena saya awal kali mendengar asar ini dan awal kali menghafal adalah dari seorang teman. Seorang teman tadi membacanya ihsyau shanu. Jadi saya pun hanya sekedar ngikut, tidak mengecek lagi akan timbangannya. Apalagi ini termasuk timbangan-timbangan yang jarang, wazan yang jarang. Maka saya pun sepelekan dan saya bilang ihsyau shanu, yang benar ihsyau shinu. Karena dulu kita menghafal asar ini dan juga tahu pertama kali terbetik di dalam telinga saya adalah dari seorang teman. Di Dammat sana dia bilang ihsyau shanu, salah. Dan itulah terbetik pertama kali dan itu cinta pertama, akhirnya sulit untuk digeser. Maka yang benar ihsyau shinu. Sahabat An Umar annahu qala ihsyau shinu fa inna ni'ma la tadum. Telah tetap dari Umar bin Khattab bahwasanya beliau berkata ihsyau shinu. Hiduplah dengan kasar atau hiduplah dengan serabutan. Dalam artian jangan manja. Ihsyau shinu jadi yang khoshin. Khoshin dari fi'il khoshina artinya kasar. Jadi jangan manja. Jadi laki-laki itu jangan gemulai kayak wanita. Ya. Jadi laki-laki itu harus tegap. Kemudian tegas. Perhatikan anak-anak Malik. Jadi laki-laki itu yang kuat. Ihsyau shinu. Fa inna ni'ma la tadum. Karena sesungguhnya kenikmatan itu enggak selamanya. Makanya mau hidup, ya ada kalanya hidup enak, ada kalanya hidup enggak enak. Makan juga seperti itu. Ada kalanya ya makan pakai ayam, kadang juga pakai tahu, pakai tempe, kadang cuma pakai sayur. Kadang juga cuma pakai sambel. Ini namanya ihsyau shinu. Jadi jangan minta makan enak terus. Manja nanti. Karena nikmat itu enggak selamanya ada. Kita enggak selamanya akan lapang. Ada kalanya nanti datang masa-masa sulit. Paceklik. Ditimpa oleh kesulitan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Maka nikmat itu enggak senantiasa ada. Jadi kalau orang enggak membiasakan dirinya dengan hidup serabutan, nanti ketika menghadapi kesulitan dia akan loyo, dia akan melempem. Terbiasa makan enak, ketika dikasih ikan asin enggak mau makan. Maka jadilah ihsyau shinu. Apalagi seorang dai ya ikhwan, seorang dai, seorang pembawa dakwah harus siap untuk hidup susah. Karena enggak selamanya seorang dai itu akan enak terus. Nanti insya Allah akan kita datangkan beberapa nasihat dari Al-Ustaz Abu Abdul Ahad Hafizahullah Ta'ala dalam masalah ini. Sampai-sampai beliau mengatakan, mau enggak seorang dai itu ketika kesini nanti dikasih ikan asin? Nanti mau balik enggak? Jadi untuk ngetes. Apakah betul dia sudah tahan banting? Karena seorang dai itu harus tahan banting. Seorang dai, apalagi seorang dai pembawa dakwah, ini enggak boleh manja. Enggak boleh manja, nanti akan datang suri tauladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau seorang dai manja, tempat harus yang mewah. Pesawat harus yang eksekutif, kendaraan juga harus yang eksekutif, semuanya serba. Pakaian juga harus yang bagus. Ini nanti enggak bagus. Karena ini, fa innan ni'amala tadum. Tidak selamanya enak. Gimana nanti kalau seandainya datang masa-masa sulit? Uang dari Pak Donatur macet. Gimana nanti? Apa enggak kelabakan? Sudah biasa hidup enak. Sudah biasa dikasih orang. Kemudian macet bulanannya. Apa enggak bingung? Apa enggak nanti tumbuh sifat-sifat buruknya? Setan dalam dirinya apa enggak bangun nanti? Jadi terkhusus terlebih seorang dai harus mau melarat, harus siap untuk hidup melarat. Itu ya ikhwan. Kalau dalam masalah ini kawan-kawan Sumatera itu sudah nomor satu, sudah kalau urusan hidup melarat. Mental baja mereka, masya Allah. Mereka kadang hidup di hutan sendirian, bayangkan. Mampu? Ketika jaga ladang, sendirian. Di hutan, sendirian, bayangkan. Maka seseorang harus mau hidup sengsara. Karena enggak selamanya kenikmatan itu terus ada. Dahulu para guru-guru kita, Ustaz Abu Abdul Ahad itu kalau minggul, kalau mikul air sama obat untuk nyemprot sawit itu sekitar 8 kilo jalan. Ustaz zaman sekarang suruh kayak gitu. Maka terlebih seorang dai harus mau menjalani kehidupan yang berat. Dan ini alhamdulillah, ini sejak dahulu kita melihat para guru-guru kita seperti itu. Guru-guru kita, Al-Ustaz Abu Mas'ud Hafizahullah Ta'ala, juga membawa cangkul, bawa sabit, cari rumput. Ini adalah sebuah kemuliaan. Karena supaya seseorang itu enggak terbiasa dengan, enggak manja dengan kenikmatan. Karena sesungguhnya nikmat itu enggak akan senantiasa terus. Maka tirulah ya ikhwan, orang-orang yang mereka itu benar-benar hidup serius dan betulan di dalam mengemban dakwah ini, di dalam menjalankan kebaikan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengokohkan mereka dan juga kita, kita semua. Ikhshawshinu fa inna ni'ma la tadum. Wanduru ilal ladzina ta'awadu 'alal qaddi min talabatil ilm. Lihatlah pada orang-orang yang mereka itu terbiasa untuk hidup sengsara, hidup berat, hidup keras. Dari kalangan para talabatul ilm. Didengarkan ini anak-anak, jadi harus siap hidup sengsara ya. Harus hidup berat, harus mau. Ya. Ya, Mas. Makanya kamu di sini dididik supaya mau nyapu, mau bersih-bersih, mau disiplin. Itu semua nanti manfaatnya akan kembali kepada dirimu sendiri. Makanya di sini saja, jangan pulang. Nanti kalau di rumah manja. Kalau di sini dibentak, dimarahi, disuruh nyapu, disuruh bersih-bersih, suruh cuci piring. Ini semua manfaatnya kembali kepada dirimu sendiri, enggak kembali kepada siapa-siapa. Kamu akan terdidik dan tumbuh menjadi pribadi yang kuat. Itu ya ikhwan. Maka harus mau hidup melarat. Saya kemarin ke Sumatera itu terus terang juga latihan hidup melarat. Karena sejak kecil saya juga gak pernah hidup melarat. Alhamdulillah. Ini juga gak bagus. Baru-baru saja saya belajar seperti ini ya ikhwan. Dulu kecil gak dapat ilmu seperti ini. Maka kita sekarang belajar bareng. Saya di sini cuma nyampaikan, saya juga sama-sama belajar bagaimana cara hidup siap untuk bekerja keras, siap hidup tahan banting. Ini saya dari dulu nggak dapat seperti ini, ilmu seperti ini nggak dapat, prakteknya juga nggak dapat. Terbiasa hidup manja, terbiasa dituruti dalam segala hal. Sekarang sudah besar, baru merubah sifat. Baru latihan untuk melatih diri ini berat. Makanya kemarin di Sumatera itu sengaja saya tahu ini nanti akan melarat ke kubu. Masya Allah. Sehari naik mobil cuma jalan 10, 5 digoncang seharian. Saya tahu itu mau melarat. Tapi memang alhamdulillah kita latihan memang mau melarat. Tahu nanti bannya akan bocor karena muatannya lebih. Orang Sumatera itu kalau punya mobil itu gak iman. Barang yang sudah dibeli ya dipakai. Jadi ada kelapa, ada kursi, ada meja, dimasukkan semua dalam mobil. Saya sudah tahu ini bocor bannya nanti. Saya hampir gak mau. Tapi karena, kalau gak gini kapan kita akan belajar hidup melarat? Ya mau saja, beneran sampai sana bocor bannya. Ya kita harus ngeban. Buka IBAN. Macam-macam. Jadi kita juga belajar melarat. Saya juga belajar. Saya juga baru belajar ya ikhwan. Untuk bisa mendidik diri. Untuk ikhsyaushinu ini. Mari kita belajar bersama. Agar kita bisa menjadi pribadi yang kuat. Agar kita bisa menjadi pribadi yang kuat. Kalau enggak gitu nanti diri ini akan manja. Minta yang enak terus. Iya kalau keturutan terus. Kalau enggak. Qala unduru wanduru ila alladziina ta'awwadu 'alal qaddi min talabatil 'ilmi ya'ti min mazari abi, dia datang dari kebun-kebun bapaknya. Wa qad ifshaushanat yaduhu, dan tangannya menjadi kasar. Wa sarat harsha min al mashah, dan juga menjadi lecet dari mashah. Mashah itu ya tempat alat untuk apa jangane iki lho moles tembok. Itu namanya mashah. Karena pegang apa? Pegang cetok. Jadi tukang bangunan. Au harsha minal mazra, atau tangannya lecet gara-gara ke kebun. Megang cangkul. Megang alat-alat pertanian. Au mut'abun min ra'iyatil abqar wal mawashi, atau dia lelah dari mengembala sapi dan juga binatang-binatang ternak yang lain. Au yashtaghilu ma'a bihi fil hajari wattin, atau dia bekerja bersama bapaknya di dalam jadi kuli batu ataupun kuli tanah karena di sana pakai tin. Wa idza ja'ahuna tajidu indahu nasyaton, apabila datang ke Damat sini, dahulu di Damat itu kadang ada santri yang enggak menetap. Di setiap masa-masa liburan sekolah, anak-anak itu pergi ke Damat mereka untuk liburan di sana sebulan. Dia menimba ilmu di sana, kemudian nanti pulang lagi. Sebagian mereka alhamdulillah kemudian mendapatkan hidayah. Jadi seperti itu, datang di masa utlah. Di penuh Damat itu ketika masa utlah. Karena banyak dari pihak anak-anak sekolahan madrasah di sana yang liburan ke Damat. Jadi nampak nanti anak-anak yang manja sama anak-anak yang terbiasa hidup keras itu beda. Ketika dia belajar dia juga akan semangat, dia juga akan rajin. Yaqulu istarahtu min dzalikal amal, ketika dia belajar dia semangat karena apa, dia merasa dia itu istirahat dari lelah yang ada di rumah. Kalau kalian ke sini malah apa, istirahat apa malah dipacu di sini? Ayo gimana tal, di sini lebih enak apa enak di rumah? Enak di sini ya, nyantai ya. Di rumah disuruh dodos, disuruh ngegrek. Apa enggak? Enak mana, Mat? Enak di rumah lah. Ahmad tuh enggak pernah basa-basi dia. gas aja. Masa enak di rumah, Man? Enak di sini lah, Man. Bisa belajar. Aw yastaghilu ma abi fil hajari wattin wa idza jaahuna tajid indahu nashatan yaqulu istarahtu min dzalikal amal wa ya'tabiru nafsahu mustariha. Dia menganggap dirinya sedang istirahat kalau di pondok. Kalau di rumah dia lelah, bantu orang tuanya, bantu keluarganya dan yang semisalnya. Inilah anak yang baik. Inilah anak yang baik. Sejak kecil dididik untuk disiplin, untuk mandiri di sejak kecil. Bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan kita juga berdoa, senantiasa berdoa kepada Allah agar kita juga bisa diberikan ghina, diberikan kekayaan dengan diri sendiri, biar bisa mandiri, tidak bergantung kepada orang lain. Ini kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Amma alladzi ta'awwada 'ala at-taraf, adapun seorang anak yang dia itu terbiasa nyaman, taraf itu nyaman. Fa innahu ya'tabiruhu ta'aban, dia akan menganggap di dammat atau di pondok itu sebagai lelah. Karena di rumah enak, manja. Makan diambilkan ibunya, nyapu disapukan, cuci dicucikan. Wah, enak sekali kalau di rumah. Tapi ini enggak bagus. Enggak bagus. Hati itu juga bisa obesitas. Hati itu juga bisa, hati itu butuh olahraga. Bukan hanya badan. Hati itu juga butuh olahraga. Kalau hati itu terbiasa enak, nanti kena stroke. Hatinya yang stroke, mati. Makanya kita berusaha, saya juga mulai belajar untuk menghadapi hidup yang bersiap, menghadapi hidup yang berat. Walaupun kita enggak berharap, tapi minimal siap. Wa masyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hafian wa muntailan. Contohnya adalah Rasulullah. Beliau ada kalanya berjalan itu ya kadang pakai sandal, kadang enggak pakai sandal. Jadi ini termasuk sunnah. Ada kalanya sebagian keadaan enggak pakai sandal. Ini termasuk sunnah. Mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena biar terlihat apa namanya dia itu siap tahan banting. Enggak selalu pakai sandal, ada kalanya juga enggak pakai sandal biar kakinya itu ada pecah-pecahnya dikit. Jangan terlalu mulus, itu kaki wanita. Kaki laki-laki itu ya ada pecah-pecahnya. Ada luka-lukanya, ada gores-goresannya, itu laki-laki. Jangan terlalu mulus. Kalau terlalu mulus itu wanita. Itu gak pantas bagi seorang laki-laki. Wa kana ya'malu wa yahmilu tin. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau juga bekerja. Beliau juga mau beramal. Amal ya'mal di sini bukan kok beramal, amal soleh itu bukan. Ya'mal di sini adalah kerja. Wa yahmilu tin, beliau juga membawa tanah, membawa batu, membawa tanah. Pokoknya mau melarat. Wa yartajizu ma'al ladzina yartajizun fi bina'il masjid, dan beliau berirtijaz, rojas, bersyair, bersenandung bersama orang-orang yang mereka itu membunyikan syair, menyenandungkan syair ketika membangun masjid. Jadi Allahumma la 'aisha illa 'aishal akhirah faghfir, Allahumma la 'aisha illa 'aishul akhirah faghfir lil muhajirina faghfir lil ansari wal muhajirah. Itu nyanyiannya Rasulullah ketika bangun masjid. Dan insya Allah besok pagi kita akan ngecor. Siapa yang mau melantunkan bait-bait syair. Jangan ji samsu, ji, jangan itu. Itu nyanyiannya orang-orang apa biasanya? Ji samsu, ayo semangat. Nah, itu kan kita juga seperti itu. Tapi pakai apa? Pakai rojas. Pakai hal-hal yang bagus. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Para muhajirin, para ansor dahulu ketika mereka bekerja keras, menggali parit, membangun masjid. Karena mereka melarat, mereka keadaannya nanti enggak seperti kita. Ketika ngecor banyak makanan, aduh jauh. Mereka dulu ketika perang enggak ada makanan, nangis sampai nanti kalau baca bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu berat, mereka itu sengsara ketika melakukan semua itu, tapi dilakukan dengan suka hati. dilakukan dengan senang hati. Bahkan mereka bersenandung, Allahumma laisa illa aisyul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan melainkan kehidupan akhirat. Jadi enggak apa-apa di dunia sengsara, kehidupan yang sesungguhnya itu di akhirat, gitu. Jadi semangat. Dengan semangat yang berapi-api, dengan semangat yang membara. Malik, perhatikan. Jadi mereka mengatakan seperti itu, Allahumma laisa illa aisyul akhirah. Faghfir lil ansari wal muhajirah. Jadi kalau besok dipraktekan kalau waktu ngecor ya. Terserah mau hafal bait syairnya Alimah bin luar di yang mana terserah. Man saro alat darbi wasol. Man saro alat darbi wasol. Ya. Biar semangat. Orang-orang ngecor itu juga seperti itu. Tapi mereka semangatnya semangat jelek. Cuan, cuan. Minta bir, minta bir, minta anggur. Wah, itu gak bagus. Tapi kalau orang-orang mukmin, mereka juga sama. Ketika bekerja keras, mereka itu juga membuat semangat diri mereka sendiri, tapi pakai semangat yang baik. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Faghfir lil ansari wal muhajirah. Itu makna wayartajizu. Ajaz. Salah satu bahar dari buhur syair. Wa syaraka fi hafril khandaq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu juga beliau ikut berserikat, ikut andil dalam menggali parit. Dan ini ya ikhwan adalah pelajaran yang sangat bagus sekali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga yang sering ditegaskan oleh Al-Ustaz Abu Abdul Ahad, seorang dai itu malah memikirkan dan malah mengurusi kebutuhan madu'nya. Baru Jumat kemarin, Al-Ustaz Abu Abdul Ahad berkhutbah seperti itu, sebagaimana yang dikabarkan oleh sebagian kawan. Beliau membawakan kisahnya Nabi Ibrahim. Lihat, Nabi Ibrahim adalah suri tauladan yang terbaik. Beliau sebagai seorang penyeru kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi beliaulah yang memikirkan dan beliaulah yang mengurusi kebutuhan umatnya. Didoakan supaya dikasih keamanan, supaya diberi rizki. Jadi seorang dai itu mikir kebutuhan madu'nya. Gimana madu' saya ini butuh pekerjaan, dicarikan pekerjaan. Butuh kos-kosan, dicarikan kos-kosan. Alhamdulillah inilah yang kita dapatkan dari guru-guru kita. Ustaz Abu Mas'ud kalau di sini, kalau ada kawan-kawan yang kesulitan, beliau yang bingung. Beliau yang bingung. Nyarikan tempat, nyarikan uang, nyarikan utangan. Ini semua beliau semua. Walillahilhamdulillah, yang ngurusi. Jadi yang kesulitan itu kawannya, yang bingung itu gurunya, itu di sini. Yang bayari, mana ada, di mana ada guru itu malah bayari. Ngasih uang kepada sebagian kawannya, ngasih uang kepada sebagian madu'nya. Nasibuhu kada, nasibuhum kadzalik, wallahu hasibuhum wa lan zaki 'ala Allahi ahada. Itu ya ikhwan. Jadi seorang dai sebagaimana Nabi Ibrahim adalah justru malah yang memikirkan nasib madu'nya, kebutuhan madu'nya dicukupi, dibantu, dipikirkan. Bukan sebagaimana kebanyakan para dai di zaman sekarang, malah madu'nya yang memikirkan kebutuhan dai-nya. Waduh, ini laptop lagi rusak ini, gimana ini? Bapak nelpon gitu, tapi keras. Ada madu'nya. Ya madu'nya yang bingung. Waduh, carikan uang kemana ini? Pak Ustaz kok bilang laptopnya lagi rusak. Jadi bingung. Jadi madu'u yang malah mengurusi da'inya. Yang malah mencukupi da'inya. Maka gaji bulanannya, uang bulanannya, rumahnya dipikirkan madu'nya. Semuanya dipikirkan madu'nya. Da'inya gak ikut mikir. Kebutuhannya sendiri. Apalagi mikirkan madu'nya. Ikhwan, ini adalah khutbah yang sangat pedas dari Al-Ustaz Abu Abdul Ahad Jumat kemarin. Jadi kebalikan dari para dai zaman sekarang, jangankan mereka memikirkan madu'u, justru malah ilmu dijadikan sebagai topeng untuk menguras hartanya kaum muslimin. Gitu bunyinya. Apa enggak panas di telinga itu? Jadi dakwah justru malah dijadikan sebagai mata pencaharian. Mau cari kerja kemana? Kalau enggak enak seperti ini, duduk, ngajar, dapat uang. Waduh, ya enak sekali. Sama kalau mengira jadi ustaz itu melarat, salah. Jadi ustaz itu enak sekali. Minta istri dicarikan. Enggak punya uang, dikasih. Tak punya mobil dibelikan, tak punya sepeda motor dibelikan. Enak sekali loh. Itu. Tapi bukan seperti itu profil guru yang baik. Guru yang baik adalah justru malah yang memikirkan madu'nya sebagaimana itu adalah pelajaran dari Nabi Ibrahim. Dan ini juga Rasulullah SAW. Beliaulah yang mencukupi, beliaulah yang memikirkan nasib umatnya. Sebagaimana nanti akan datang. Wan Jabir, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala, inna yawmal khandaqi nahfir. Kami pada hari Khandaq, perang Al-Ahzab, di mana Madinah dikepung dari segala penjuru, dari seluruh manusia di sekelilingnya, dari kalangan kufar, musyrikin, Yahud dan juga yang lain, semuanya berkoalisi untuk menyerang Madinah, untuk memberangus Madinah. Ini kalau orang munafikin langsung nyalinya langsung ciut. Tapi tidak dengan kaum mukminin, mereka semakin bertambah imannya. Walamma ra'al mu'minun al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh wa shadaqa Allah wa rasuluh wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Sehingga bagaimana caranya menghadapi musuh segitu banyak sedangkan di Madinah hanya sekelumpit kecil gitu saja, akhirnya menggali khondak, menggali parit. Faqala fa'aradat qudiyatun shadidatun, bisa dibaca qudiyah, bisa dibaca qadiyah bidhammil kaf wa fathiha, yaitu tanah yang keras, gumpalan tanah yang keras atau sisa-sisa batu pegunungan. Jadi enggak pas gali nabrak bagian yang keras. Sahabat enggak mampu. Para sahabat enggak mampu untuk memecahkan dan melanjutkan menggali gara-gara menabrak tanah yang keras tadi. Fajaun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka mereka datang kepada Rasulullah, faqalu hadhi, padahal Rasulullah juga ikut kerja. Tapi dipanggil Rasulullah, di sana ada batu atau tanah keras. Faqalu hadhihi qudiyatun aradat fil khandaq, ini ada segumpal tanah, ada segumpal batu yang mengganggu, enggak bisa dihancurkan, diparit. Faqala ana nazil, Rasulullah enggak banyak ngomong, enggak banyak bilang apa-apa, ya saya akan ke sana, saya akan turun. Ini adalah profil. Pokoknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ikhwan adalah profil dan juga beliau adalah figur yang multi talenta dalam segala hal. Beliau adalah seorang rasul yang terbaik. Beliau adalah komandan perang tertinggi. Beliau adalah Amirul Mukminin yang paling adil. Demikian juga beliau adalah guru terbaik, pengajar terbaik. Beliau adalah teman tersantun, suami sejati yang paling dicintai. Dalam segala hal beliau adalah multi talent, hebat dalam segala hal. Beliau adalah contoh dan suri tauladan dalam segala hal. Bahkan untuk pekerjaan rumah tangga beliau juga bisa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mihnati ahli, berada pada pekerjaan orang keluarga beliau. Bantu-bantu di rumahnya, puasa yang semisalnya. Bayangno, ada enggak seperti itu, figur seperti itu? Komandan perang, Amirul Mukminin terhebat, guru terbaik, teman yang paling santun, seorang ayah terhebat, suami sejati yang paling dicintai dan yang paling mencintai istri-istrinya. Beliau juga orang yang paling kasih sayang terhadap wanita. Bahkan beliau bilang, "Hubbiba ilayya min dunyakum attibu an-nisa," dibuat cinta kepadaku dari dunia kalian itu minyak wangi dan wanita. Cinta di sini adalah bukan makna yang buruk. Tapi cinta kepada wanita adalah karena mereka itu lemah. Mereka itu perlu banyak kasih sayang. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat ketika menggali parit beliau juga adalah yang turun yang paling utama. Jadi orang seperti inilah. Maka dengan belajar seperti ini semoga kita bisa meniru. Makanya kata Imam Ibnu Ladi kemarin, qimatul insani ma yuhsinuhu aktsarul insanu minhu aw aqal. Itu jadi orang yang multi talent dalam segala hal. Dia bisa bekerja, dia bisa mengajar, dia bisa mengaji, dia bisa macam-macam. Faqala ana nazil thumma qama Wa batnuhu ma'subun bihajar. Maka Rasulullah pun bangkit. Perutnya dalam keadaan diikat pakai batu. Saman, apakah seperti itu kerja zaman sekarang? Pernah mengalami seperti ini sampai perutnya diikat dengan batu gara-gara lapar. Ini padahal Rasulullah. Manusia termulia, manusia yang paling mulia. Makhluk yang paling mulia. Di alam semesta. Sampai kelaparan. Sampai perutnya diikat sama batu. Dijelaskan oleh para ulama, diikat dengan batu memiliki dua manfaat. Yang pertama untuk menyangga biar enggak loyo, pakai batu biar tertahan. Karena kerja keras, kalau enggak seperti itu enggak diisi makanan, tulangnya yang kalah. Jadi sampai diganjel batu perutnya. Sebagian ulama bilang diganjel batu ini untuk mendinginkan panasnya lapar. Lapar itu panas. Saya mencoba enggak makan sehari, panas perut itu. Maka Rasulullah itu sampai diganjel pakai batu biar dingin. Ya enggak panas. Walabisna thalathata ayyamin la nadhuku dhauqan. Ini sebabnya kenapa Rasulullah sampai perutnya diganjel batu, ditali pakai batu. Gara-gara kita 3 hari enggak makan apa-apa. Bayangkan ini bukan masa tenang loh. Ini masa perang. Ini masa-masa sulit. Masa-masa kerja keras, gali parit, enggak makan. 3 hari enggak makan. Saman seperti itu betah? Diajak ngecor, besok gak ada jajannya, coba ya, besok gak usah makan, gak usah diajak jajan ya. Iya. Tukang masakin kok tak prek, no. Mau kadang masak buahnya. Ngasih bikin bumbu buahnya. Besok gak usah ada nasi, gak usah ada camilan. Tes. Zaman Nabi kuat gak? Itu ya, ikhwan. Jadi ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini loh profil, inilah figur. Makanya kalau kamu itu bersyukur kalau kamu itu dilahirkan dalam keadaan berat, harus kerja keras. Sebagian manusia beruntung karena mereka lahir dari keluarga yang berkecukupan. Sebagian yang lain beruntung karena memiliki hati yang kuat. Tulang dan hati yang kuat, ini lebih berharga. Suatu saat kamu ditinggal, bapakmu mati. Suatu saat kamu kehilangan harta bapakmu, kamu juga siap untuk melanjutkan kehidupan yang terjal. Ini kita sama-sama belajar. Saya cuma nyampaikan. Saya juga belajar ya, ikhwan. Walabisna thalathata ayyamin la nadhuku dhauqan. Maka ketika Jabir melihat seperti itu, lihat Rasulullah perutnya diikat batu, Jabir enggak mentoloh, Jabir enggak tega. Akhirnya beliau datang kepada istrinya. Wahai istriku, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam keadaan yang enggak, sama sekali enggak tega saya melihatnya. Maka apakah kamu punya makanan? Ini juga sebagai dalil. Seorang mad'u memperhatikan da'inya. Ini juga perlu ya ikhwan. Jadi jangan mentang-mentang terus diperhatikan sama ustadznya. Kemudian enggak perhatian sama ustadznya. Ini keliru juga. Perhatian sama yang ngajar. Ini yang paling utama. Masa yang ngajari sampai kadang makan cuma dengan garam saja. Kita gak pernah kehilangan, gak pernah nanya gimana kabar gurunya, dalam keadaan sulit, ekonominya atau enggak. Ini gak pernah kita tanya. Untungnya kok kita punya guru yang handal. Untungnya kita punya guru yang mereka itu mandiri. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga mereka. Lah kalau sempat kamu itu punya guru yang manja, sempat punya guru yang sikit-sikit, sedikit-sedikit harus ada uangnya, ya sampean sudah dihina habis-habisan. Ditinggal pergi sudah, gara-gara gak tahan. Makanya kita saling bersyukur. Kita juga bersyukur memiliki kawan-kawan yang baik. Kawan-kawan juga harus bersyukur punya guru-guru yang baik. Gitu loh ya ikhwan. Gurunya perhatian sama mad'unya. Mad'unya juga perhatian sama gurunya. Itu namanya saling memberi. Maka Jabir ketika melihat Rasulullah SAW seperti itu gak mentoloh. Gak bisa, gak tega melihat. Pulang akhirnya. Tanya pada istrinya, apakah kamu punya makanan? Kata istrinya, ya adalah. Jabir bilang, buatlah untuk 1 atau 2 atau 3 orang. Masa apa manggil Rasulullah dewe wong akeh wong. Oh karena banyak orang, masa cuma manggil Rasulullah tok. Buatlah 2 atau 3 untuk 3 orang. Ya wis, dibuatkan sama istrinya. Dimasakkan roti, dimakhbas, dimasakkan daging. Akhirnya Jabir bilang kepada Rasulullah, manggil Rasulullah, aku gak mentolol ndelok sampean kok ngene. Aku gak tega lihat sampean seperti ini. Ayo makan yuk. Kata Rasulullah, santai saja Rasulullah. Temen toh, benar punya kamu. Ada berapa? Ya lumayan lah Rasulullah. Ayo. Untuk 2 atau 3 orang cukup lah. Tiba-tiba Rasulullah manggil sahabat semuanya. Ayo makan, makan, makan, makan. Maren kata Jabir. Bahaya ini. Aku masak mau saitik. Bojoku tak omong, takkan masak saitik mau. Rasulullah ngejak wong akeh iki. Akhirnya Jabir pergi ke istrinya. Bahaya katanya. Kapok. Kalau bahasa sini tuh maren iki. Bahaya kita ini. Rasulullah ngajak semua orang. Gitu. Ngambok. Istrinya hebat juga. Apakah Rasulullah sudah bilang? Apakah Rasulullah sudah tahu? Sudah. Oh tenang. Kalau Rasulullah sudah tahu tenang. Nah itu istrinya juga wanita yang hebat. Ketika tahu itu adalah perintahnya Rasulullah. Dan Rasulullah sengaja seperti itu tahu. Itu akan ada barokah. Jadi Jabir pulang panik. Bahaya ini. Masaan cuma 3 orang. Rasulullah ngajak orang 1 batalion. Gimana nanti? Ini malu ya Ikhwan kalau pemilik rumah itu kalau enggak mencukupi makanan orang yang dia diundangnya ini malu. Tapi inilah petunjuk Rasulullah. Makanan 2 cukup buat 3 orang. Makanan 3 cukup buat 4 orang. Maka istrinya bilang kalau memang Rasulullah sudah tahu, sudah bilang pada kamu tenang. Itu nanti akan ada keajaiban. Maka betul Rasulullah bilang roti sama dagingnya kalau sudah matang jangan dibuka. Biarkan aja, biar nanti aku yang buka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya datang semua para sahabat, istirahat dari kerja, masuk ke rumahnya Jabir, didoakan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari panggangan rotinya tadi. Akhirnya betul, diambil terus kok enggak habis-habis. Semua orang kok makan disobekin kok enggak habis-habis. Barokah betul. Sampai lebih. Selesai semua manusia sudah kekenyangan semua, mereka keluar semua, sampai masih ada makanannya. Akhirnya kata Jabir, kata Rasulullah, ini buat keluargamu, tak sisain katanya. Padahal tadi makanannya cuma untuk berapa orang tadi? Cuma 2 atau 3 orang, dimakan orang 1 kampung, gak habis. Gara-gara barokah, ini diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Jabir, ya wis, sodakohkan saja, kasih ke tetangga-tetanggamu makanan tadi. Itu ya Ikhwan. Walabithna thalathata ayyamin la nadhuku dhawqan fa akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-miwal. Al-miwal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil miwal, yaitu alat untuk memecah ya kampak atau apa gancu yang semisalnya. Fa daraba fa'ada katsiban ahyal. Dalam sebuah riwayat ahyam. Maka Rasulullah pun sekali pukul langsung tanah tadi yang sudah dipukuli sama para sahabat enggak mempan. Sekali dipukul sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka menjadilah pecah. Kasiban maknanya adalah rimalan, kerikil. Ahyal enggak lengket, langsung nyemburat. Enggak ada yang lengket, enggak ada. Padahal tadi sahabat sudah enggak mampu. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan kekuatan oleh Allah yang tidak dimiliki oleh yang lain. Sampai sini selesai hadisnya. Fa'ada kasiban ahyal ini dari hadisnya Jabir Ibnu Abdullah Al-Bajali indal Bukhari, riwayatnya Imam Al-Bukhari. Bisa dilihat lagi bagaimana sejarahnya kisah perang Khandaq. Ini syahidnya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu enggak manja. Para sahabat juga enggak manja. Dan ini sudah pernah terjadi yang seperti ini ya, di Damas. Membangun bikin parit dan juga membangun benteng. Ini juga makanan sedikit. Sebagian kawan dahulu sampai makan sentrat. Makan sentrat. Bayangkan. Tapi akhirnya kemudian sebagian dari mereka pulang lupa semua perjuangan tadi. Sehingga di rumah kemudian milih untuk hidup enak. Maka nasihat dari Al-Ustaz Abu Abdillah Had, dahulu kalian di Damas rela berkorban nyawa. Sekarang inilah dakwah kalian. Inilah jihad kalian. Mengajari santri dan mengajari anak-anak. Itulah jihad kalian. Sama-sama jihad. Itu sama-sama jihad. Itulah jihad kita. Maka bersabarlah. nangis delok nasihat kayak gini. Dulu kita di Damaskus, kata beliau, rela berkorban nyawa demi membela agama. Dan sekarang jihad gak ada. Mengorbankan nyawa gak ada. Di mana sekarang mengorbankan nyawa? Gak ada. Sedangkan ini, ya yang depan kita inilah usaha dan jihad kita. Maka ya inilah mari kita bina, mari kita bangun. Ini nasihat bagi kita semua ya ikhwan. Jihad dengan nyawa zaman sekarang belum ada. Sedangkan ini, dakwah kita ini, masjid kita ini, ta'lim kita ini, inilah jihad kita. Maka mari kita lestarikan. Ini juga jihad ya ikhwan, ini juga jihad. Seseorang harus mengalah demi dakwah. Menekan dan mengalahkan egonya. Mengalahkan harga dirinya. Mengalah, baik dari guru maupun santri. Sampean juga sebagai santri juga harus mengalah. Demi maslahat dakwah. Pokoknya apa saja yang bisa menjadikan dakwah ini terbantu, itulah jihad kamu. Itu nasihatnya Ustaz Abu Abdul Ahad. Dulu, para sahabat, mereka berkorban nyawa. Sekarang, Allah belum kasih kita jihad dengan nyawa. Allah kasih kita jihad seperti ini. Ya wis, ini aja yang kita jalankan. Paham? Wahai para penuntut ilmu, inilah jihad kalian. Perhatikan. Harus lelah, harus capek, harus menghafal, harus macam-macam. Itulah jihad kalian. Sama. Insya Allah sama. Dengan jihad di medan perang. Sama dari sisi. Karena sekarang gak ada. Belum dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sama pahalanya. Maka bersungguh-sungguhlah di dalam menjalankan dakwah ini. Anak-anak kalau main-main tak suruh keluar. Maka bersungguh-sungguhlah di dalam menjalankan dakwah ini. Di dalam menjaga dakwah ini. Karena ini adalah jihad kita. Karena ini adalah jihad kita ya ikhwan. Qala wa hum fi halatin minas sa'adati la ya'lamuha illallah. Dalam keadaan sesulit itu tadi, dalam keadaan seberat itu tadi, makanan enggak ada, keadaan sulit, dihimpit rasa takut. Rasa takut kalau sudah dibarengi dengan rasa lapar, ini sudah ujian yang paling berat. Apa dalilnya? Li ila fi Quraisy, ila fi rihlatash syita'i was-shaif, falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Diberi dua nikmat. Nikmat enggak kelaparan sama nikmat perdamai, sama nikmat damai. Aman. Karena kadang seseorang itu damai tapi lapar, kelaparan. Hidupnya damai, hidupnya enggak ada konflik, enggak ada perang, enggak ada macam-macam, tapi kelaparan, ini juga enggak tenang hidupnya. Atau makanan banyak tapi aman, keamanannya enggak ada. Ini juga sama. Ya enggak enak makan itu. Karena bahkan dihantui rasa takut. Makanya kita dua nikmat ini tercukupi walillahilhamdul minnah. Makanan juga enggak kurang-kurang. Keamanan juga masih Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah senantiasa berikan keamanan. Maka tidak ada alasan untuk tidak bersyukur ya ikhwan. Kita berada dalam keamanan. Berada di dalam penuh sandang pangan dan papan. Walhamdulillah tercukupi semua. Para sahabat dahulu sudah ditimpa rasa takut, juga ditimpa kelaparan. Ini adalah sudah dua ujian yang paling berat. Kalau sudah sampai bertemu dua-duanya ini, wah hidup itu sudah kayak berat sekali. Wong ketemu salah satunya saja berat, apalagi ketemu dua-duanya. Ini para sahabat ya ikhwan. Meski demikian, karena mereka adalah orang-orang yang memiliki iman yang kuat, wa hum fi halatin minas sa'adah, berada dalam kebahagiaan. Semua itu enggak menjadikan mereka ciut, enggak menjadikan mereka sedih. Tapi tetap menjadikan mereka bahagia. La ya'lamuha illallah, kebahagiaan yang tak tiada tara. La ya'lamuha illallah, kebahagiaan yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampean betah? Kita betah ya, ikhwan? Makanya ini butuh belajar, butuh dilatih sejak anak-anak untuk terbiasa hidup kuat. Jangan manja, jangan cengeng. Hatta fi hafril khandaq wa hum ya'lamuna anna quraisyan qad atat bi jahafiliha ilaihim. Sampai ketika menggali parit, mereka tahu. Mereka dalam keadaan tahu bahwasanya Quraisy, orang-orang kufar, akan datang, telah datang bijahafil, ya, jamak dari jahfal, yaitu al-jaisul kathir. Jahafil adalah jamaknya jahfal. Artinya al-jaisul kathir, tentara yang sangat banyak sekali. Al-jaisul aromrom biasanya bahasanya. Tentara aromrom yang banyak. Walakin sabatun wa azmun, akan tetapi itulah ya ikhwan yang namanya sabat, kekokohan dan juga azm, tekad yang kuat. Wa adamu mubalah bimakril kafirin, dan tidak peduli dengan makarnya orang-orang kafir. Kalau kaum muslimin zaman sekarang baru diajak pemilu saja sudah, wow ini makarnya orang kafir, kita harus nyambut, kita harus, kalau enggak ikut nanti akan kalah. Ini bukan kalah, malah sudah kalah duluan, sudah terkena, terjerembab di dalam tipu daya orang-orang kafir. Mereka sudah tertawa duluan, sudah nyerah orang muslim. Adapun dahulu para sahabat mendapatkan ancaman dari orang-orang kafir, enggak peduli, enggak takut. Tapi orang-orang kaum muslimin zaman sekarang baru dikasih syubhat, kalau kita enggak nyoblos, kita akan kalah. Bondong-bondong, dalil seambrek-ambrek enggak digubris, cuma dengarkan sedikit gitu saja. Cuma kambus dalil tok, cuma tercium dalil saja, belum kena dalilnya. Kambus tok, langsung berangkat. Berdoyong-doyong, berduyun-duyun ke TPS. Ini adalah sebuah kelemahan akidah. Wallahu yasimuka minan nas, innallaha la yahdil qaumal kafirin. Allah lah yang menjagamu dari manusia. Sesungguhnya Allah tidaklah memberi daya orang-orang kafir. Wa qala ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, didahulukan jar majrur menunjukkan hasr, hanya kepada Allah lah kalian itu hendaknya tawakal jika kalian itu beriman. Qala al-azmu ya ahla sunnah, al-azmu ya ahla sunnah, atau al-azma ya ahla sunnah, azm-azm wahai ahlu sunnah, hatta fir rududi ala ahli al-batil, sampai di dalam membantah ahli al-batil. Ini juga harus punya tekad yang kuat. Wa adamul mubala bihim, dan tidak peduli dengan mereka. Jadi dilihat masalahnya, kalau memang perlu dibantah, dibantah. Kalau enggak berguna, atau dari orang-orang yang kurang bernilai, buat apa dibantah? Sebagaimana yang kemarin kita katakan, tidak semua dengungan lalat harus kita usir. Jadi selesai kita dari pelajaran. Seseorang itu harus mau bekerja keras. Paham anak-anak? Paham? Harus mau kerja keras. Harus siap melakukan hidup berat. Ayo kita belajar bareng. Bersyukurlah kalian sejak masih muda dapat nasihat-nasihat seperti ini. Dan juga dapat dorongan seperti ini. Kadang seseorang di antara kawan-kawan kalian kadang sampai besar tidak mendapatkan nasihat seperti ini, dan baru dia mulai belajar dan memperbaiki dirinya sendiri dengan penuh kesulitan. Gimana? Siap, Mat? Berkerja keras? Itu nasihat abimu loh, Mat. Harus kamu amalkan. Yumkinu yakumuna laka asyarah minad dayyin, yakumuna laka asyaratan. Ini karena bahasa ucapan ya ikhwan, jadi kadang tidak sebagus bahasa tulisan. Yumkin yakumun laka asyarah. Harusnya yukimun. Mungkin saja mereka akan menegakkan asyarah minad dayyin, 10 orang dari orang-orang yang terlantar doyi. Ya, enggak punya, yang kurang kerjaan. Kullu wahidin ya'malu syaritan min huna. Setiap dari 10 orang tadi masing-masing membuat satu kaset dari sana, dari sini, membantahmu. Wadzaka ya'malu malzamatan min huna. Yang sana juga membuat malzamah, nulis tentang keburukanmu. Walaysa qasduhum illa isghalaka wa wazza'za'ataka. Dan mereka tidaklah bertujuan kecuali hanya menyibukkan kamu dan juga merongrong za'za'ah, menggoyahkan kamu supaya kamu tergoyahkan, terpalingkan dari menuntut ilmu. Khallihim yantahi mishwaruhum. Biarkan sampai habis langkah mereka mishwar. Itu artinya jalan-jalan. Mishwar. Itu artinya jalan-jalan. Kalau bahasa amiahnya. Mishwar. Jalan-jalan. Biarkan mereka selesai jalan-jalan. jarno wae. Gitu loh. Wa anta ma tubali, dan kamu itu enggak perlu. Enggak perlu peduli. Fa'alu sunnah awadu anfusahum ala sabat ahlu sunnah. Mereka melatih diri mereka untuk sabat. Wa adamil mubala bil mubtilin, dan enggak peduli dengan orang-orang mubtil. Dilihat. Kalau memang malzama itu butuh dibantah, dibantah. Kalau enggak, buat apa diurusi masalah-masalah sepele. Nah, sekarang di Yaman rame. Sedang bantai Syekh Muhammad Ibn Hizam. Mulai apa namanya berkobar lagi fitnah di sana. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita semua dari fitnah ma dhahara minha wa ma batan. Karena dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang sukanya hanya membakar api fitnah, ingin mengadu domba antara ahlu sunnah wal jamaah. Maka hendaknya seseorang menjaga persatuan, menjaga keutuhan dakwah, sayang dengan kawannya. Itu. Qala qawluhu, satu lagi. Wa kaddan al-kaddul katsiru mut'ibun lil jism. Kalau terlalu capek, ini juga akan bisa melelahkan badan. Ya maksudnya jangan terlalu bekerja keras, jangan diforsir. Maksudnya yang penting manusia itu mau gitu loh, mau kerja keras, bukan loyo, bukan manja. Tapi kalau terlalu di badan ini terlalu diporsir, siang dari pagi sampai malam kerja, ya ambrek. Ya lama-lama akan kalah. Nanti kerjanya dapat 100 ribu. Nanti kalau sakit, bayar dokternya berapa? 200? 200 ribu tekor. Jadi jangan terlalu diporsir di dalam beramal, karena ini akan mut'ibun lil jism. Walakin al maksuda min dhalika as-sina'ah. Akan tapi maksudnya itu adalah seseorang itu produktif. Sina'ah, bisa menghasilkan uang sendiri. Al maksudu min dhalik ma yakfi bil insanu nafsahu. Cukup seseorang itu menjaga dirinya, tidak minta-minta, tidak merendah kepada orang lain, punya martabat. Wa ma ya'ishu bil insanu bir rizqi al halal. Dan apa yang seseorang itu cukup untuk kebutuhan hidup. Jangan untuk keinginan hidup. Kalau keinginan hidup enggak cukup. Tapi kalau untuk kebutuhan insya Allah cukup. Sawa'un kana amilan aw zari'an, baik dia itu bekerja atau bertanam. Aw sani'an atau produksi. Aw tajiran atau berdagang. Berniaga. Ala ayyi amal. Kerja apa saja. Al maksudu la takun alatan ala ghairik. Pokoknya jangan sampai kamu itu menjadi beban bagi orang lain. Itu loh. La takun alatan ala ghairi, jangan jadi beban bagi orang lain. Fa inna hadza ma huwa mahu muhu. Biasanya syiahnya itu bunyinya fa inna hadza muhu. Mu sya'nul ladzi gitu. Muhu, ma huwa itu kalau dalam bahasa amiyahnya dicepatkannya jadi muhu. Muhu. Fa inna hadza ma huwa sya'nul ladzi lahu ammun wa azmun. Ini bukanlah kebiasaan orang yang memiliki ham dan memiliki tekad. Wala yakunu hammuka jam'al hitam. Dan ini juga perlu diingat, kerja jangan sampai dijadikan sebagai ambisi untuk mengumpulkan harta. Ini juga nasihat dari orang-orang sukses. Yang kaya-kaya itu nasihatnya seperti itu. Kerja itu jangan ambisi. Kalau kamu ambisi, enggak dapat malah. Tawakal. Dan juga jalankan apa yang ada di depanmu itu saja. Maka nasihat di sini untuk bekerja, untuk cari uang, itu maksudnya adalah jangan sampai tujuannya itu jam'al hitam, hitamud dunya, perbendaraan, mengumpulkan perbendaraan dunia. Wa inna ma yakunu hammuka izaza nafsika 'anil nas. Tujuan utama adalah menjaga martabat dan harga diri supaya tidak dibeli oleh orang lain, agar terkhusus seorang dai, agar suara kebenaran tak dibeli di kemudian hari. Itu ya ikhwan, nasihat yang sangat bagus sekali. Motivasi yang sangat membangun dari para ulama kita tentang kehidupan ini. Jadilah seseorang yang siap untuk menjalani kehidupan yang keras, kehidupan yang berat. Walaupun kita juga senantiasa meminta kepada Allah al-afiyah, meminta kafaf, meminta kecukupan. Semoga nasihat-nasihat ini bisa bermanfaat terkhusus bagi saya pribadi dan juga kepada antum semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.